cinta. Bisakah ku uraikan segala misteri dunia? Bisakah ku mengucap cinta untuk selamanya? Mahuku cuma untuk mengucapkan cinta. Aku bersahaja. Aku bersahaja. Luar biasa. Bukan syurga yang ku pindah. Hanya sejenis cinta yang terbazir di dunia. Aku bersahaja. Aku bersahaja. Menanti di tebing sana. Haus tak berada. Hanya satu yang ku pinta. Seteguk air cinta. Bisakah ku uraikan segala misteri itu?